apakah puasa diwajibkan? Bulan Ramadan, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati gembira. Hilangkanlah kesedihan, kegundahan di hatimu dan juga zakat fitrah diberikan. Bulan Ramadan, marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan hati gembira. Hilangkanlah kesedihan, kegundahan di hatimu dan juga kegelisahan. Marilah kita sambut kedatangan suci Ramadan dengan hati gembira. Tingkatkanlah amal kebajikan dengan sholat berjamaah dan bertilawah Quran. Di bulan Ramadan, dengan hati yang riang tempat berceria, hiras yang tidak guna, kesedihan yang ada dalam hatimu. Sambut Ramadan dengan penuh cinta, penuh rasa, hidup dalam hati, hati dan jiwa, senantiasa menantikan.